Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Huququl Aulad 'ala al-aba' wal ummahat, sampai kita pada hak yang ketujuh. Qala al-muallif Al-Syeikh Al-Duktur Al-Allamah Abdullah bin Abdirrahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala Wara'ah Sabi'an. Hak yang ketujuh dari hak-hak yang wajib atau harus ditunaikan kedua orang tua terhadap anaknya setelah dilahirkan. Tarbiyatul abna'i wal banati ala makarimil akhlaq. Mentarbiyah, mendidik putra-putra maupun putri-putri, putra maupun putri di atas akhlak-akhlak yang mulia, di atas kemuliaan akhlak. Wattahdhiru min masawil akhlak, dan memperingatkan dari akhlak-akhlak yang jelek. Fahadha minal ilmin nafi'. Maka ini adalah di antara ilmu yang bermanfaat. Jadi anak sedini mungkin permasalahan ilmiah yang terkait dengan akidah atau fikih atau yang sebagainya sesuai dengan jenjang usia dan umurnya, juga anak-anak itu dididik sedini mungkin di atas akhlak-akhlak yang mulia dan dijauhkan, diperingatkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Ini juga termasuk bentuk ilmu yang bermanfaat. Qala hafizallah li'anna al-akhlaqa laha manzilatun rafi'atun fi syar'il mutahhar. Karena sungguhnya, karena bahwasannya akhlak itu miliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat yang suci ini. Qala Allahu jalla wa ala hakiyan lana qawla Luqman libnihi. Allah jalla wa ala menghikayatkan kepada kita perkataan atau ucapan Luqman al-Hakim kepada putranya di dalam surat Luqman yang pernah kita bahas tentang tafsir atau penjelasan dari wasaya Luqman al-Hakim libnihi. Beliau rahimahullah berkata, sebagaimana yang Allah hikayakan dalam ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, ya bunayya aqimis salata, wahai anakku, tegakkanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu ajaklah manusia untuk melakukan kebaikan. Wanha anil munkar, dan laranglah, cegahlah dari kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Karena orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar pasti akan menghadapi gangguan dari manusia. Oleh karena itu diwasiatkan kepada putranya untuk bersabar atas apa yang akan menimpanya ketika dia melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut. Inna dhalika min azmin umur. Sesungguhnya hal itu yang demikian itu di antara perkara-perkara yang dianjurkan dan ditekankan dalam syariat. Wala tusair khaddaka linnas. Setelah Luqman al-Hakim rahimahullah mengarahkan putranya untuk menegakkan sholat, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar dan bersabar di atasnya, kemudian beliau juga mengajarkan tentang bagaimana akhlak yang baik. Di antaranya, wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah engkau memalingkan pipimu, memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan. Ya. Ini perkara yang sangat detail tentang sikap bagaimana menghadapkan muka atau memalingkan muka, ya. Ini perkara yang sangat detail tapi dituntunkan, diarahkan. Wala tamshi fil ardi maraha, begitu juga cara berjalan. Luqman rahimahullah mewasiatkan putranya, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan maraha, dengan sikap sombong, angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang angkuh lagi berbangga diri atau sombong. Wa qasid fi mashyika, dan sederhanalah engkau di dalam cara berjalanmu. Tidak dibuat-buat, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu dilambat-lambatkan. Ya. Yaitu sederhana di dalam berjalan, sikap pertengahan di dalam berjalan. Waqdud min sautik, dan juga akhlak di dalam berbicara. Waqdud min sautik, dan lunakkanlah suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Fal ihsanu ilal awladi tarbiyatuhum at-tarbiyatal hasanatan nafi'ata min khairi ilmin yata'allamuhu al-waladu dhakaran kana am untha. Maka al-ihsan ilal awlad, berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak-anak, yaitu dengan tarbiyatuhum at-tarbiyatal hasanah, mendidik mereka dengan tarbiyah yang baik, dengan pendidikan yang baik, an-nafi'ah, yang bermanfaat. Min khairi ilmin, itu adalah ilmu yang terbaik, di antara ilmu yang terbaik yang dipelajari oleh anak, baik laki-laki maupun perempuan. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah, dalam surat At-Tahrim. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduha an-nas wal hijarah, yang mana bahan bakar dari neraka itu adalah manusia dan batu. Qala hafizahullah ta'ala, qala al-hafidhus syaukani rahimahullah fi fathil qadir. Berkata al-imam al-hafidh al-syaukani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Qadir, inda hadhil ayah, ketika menjelaskan tentang makna ayat ini, itu ayat dalam surat At-Tahrim yang ke-6 ini. Beliau berkata rahimahullah, wa qad akhraja Abdul Razzaq, dan telah mengeluarkan al-imam Abdul Razzaq wal-Firyabi, dan Al-Firyabi, wa Sa'id ibn Mansur, wa Abdu bin Humaid, wa ibn Jarir, wa ibn al-Munzir, wa al-Hakim, wa sahahahu an Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda fi qawlihi qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini para a'immah ini, sebagaimana disebutkan oleh al-imam Syaukani, telah mengeluarkan riwayat dari sahabat Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, ketika menjelaskan tentang makna qu anfusakum wa ahlikum naran. Ali bin Abi Talib berkata, qala Allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira wa addibuhum. Ini makna qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya apa? Dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, allimu anfusakum. Ajarkanlah diri-diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian al-khaira, kebaikan. Ajarkanlah kebaikan kepada diri-diri kalian dengan ta'lim, mengikuti durus ilmiah, kajian-kajian ilmu. Wa ahli keluarga kalian, ajarkanlah kebaikan kepada mereka. Wa addibuhum, dan juga didiklah mereka, yaitu ajarkanlah adab kepada mereka. Selain mengajarkan kebaikan, juga mengajarkan adab. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya hadza ahsin adab ibnika fa innaka mas'ulun anhu. Wahai orang ini, ya, zahirnya beliau sedang mengajak bicara seorang, sedang memanggil seorang. Ahsin adab ibnika, perbaikilah adab putramu. Fa innaka mas'ulun anhu, karena sungguhnya engkau akan ditanya tentang dia. Karena sungguhnya engkau, wahai ayah, akan ditanya tentang adab anakmu. Apakah telah engkau ajari dia? Apakah telah engkau didik dia di atas adab-adab yang mulia? Wa huwa mas'ulun an birrika. Adapun anakmu, dia juga akan ditanya tentang baktinya kepadamu. Jadi masing-masing orang akan ditanya. Ayah akan ditanya bagaimana pendidikan yang telah dia berikan kepada putranya. Sebaliknya, putranya akan ditanya kelak di hari kiamat bagaimana sikapnya kepada orang tuanya. Telah berbaktikah dia ataukah sebaliknya? Waqala al-Hasan al-Basri rahimahullah tafsiran li ayati tahrim as-sabiqah. Berkata Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, menafsirkan ayat dalam surat At-Tahrim yang telah lalu. Itu ayat yang ke-6. Di atas tadi, addibuhum wa'allimuhum. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menafsirkannya dengan addibuhum wa'allimuhum. Didiklah mereka, yaitu keluargamu, wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Ajarilah mereka adab dan ajarilah mereka ilmu agama. Qala hafizahullah ta'ala, wa inna mimma la syakka fih, dan di antara perkara yang tidak diragukan lagi, annaka in gharasta khairan wajatta khairan. Jika engkau menanam kebaikan, niscaya engkau akan mendapatkan hasil berupa kebaikan. Seorang yang menanam kebaikan akan mendapatkan, memanen kebaikan pula. Wa in gharasta syarran wajatta asyarr, wala budda. Dan jika engkau menanam kejelekan, niscaya engkau akan mendapatkan kejelekan pula. Dan ini adalah sesuatu yang pasti. Ya, wala bud, tidak bisa dihindari. Fasu'ut tarbiyati lahu atharun mudammiratun. Kama dzakarna qabla dzalika 'ala al-abna. Maka jeleknya tarbiyah, jeleknya pendidikan terhadap anak-anak itu memiliki asar mudammirah, memiliki dampak-dampak yang merusak, akan mengakibatkan, ya, dampak-dampak yang merusak, akibat-akibat negatif yang bisa menghancurkan dan membinasakan, ya, anak. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa'alal walidaini, begitu pula akan merusak dan memudaratkan, merugikan kedua orang tua sendiri. Bal wa'alal mujtama'i qatibatan, bahkan akan memberikan dampak negatif, dampak yang merusak, yang merugikan terhadap mujtama', yaitu masyarakat, qatibah seluruhnya. Jadi pendidikan di dalam keluarga itu miliki dampak yang luas, tidak hanya kepada anak, begitu juga dampak itu akan dirasakan oleh kedua orang tua sendiri dan masyarakat secara umum. Ya. Nah, karena memang demikian, anak yang tumbuh dewasa, dia akan bermuamalah dengan masyarakat sekitarnya. Ketika pendidikan terbiah di dalam rumahnya tidak dibangun di atas terbiah salihah hasanah, maka ketika dia bermuamalah dengan masyarakat, akan merasakan dampaknya. Ketika pendidikan itu baik di dalam rumah, maka anak itu akan bisa bermuamalah dengan baik dengan masyarakatnya. Qala hafizahullahu ta'ala, fakama annaka mas'ulun an tarbiyatihi, fahuwa mas'ulun an birrika. Maka sebagaimana engkau, bahwasanya engkau wahai orang tua, akan ditanya tentang bagaimana pendidikan anakmu, fahuwa mas'ulun an birrika, begitu pula dia, anakmu, akan ditanya di hari kiamat nanti tentang bagaimana baktinya kepadamu. Fata'limul abna' wal banat hadhihi al akhlaq al hasanata min al iffati was sidqi wal birri wa hifdzil lisan wa hifdzil waqt. Maka mengajarkan putra dan putri akhlak-akhlak yang baik ini, yaitu beliau menyebutkan beberapa contoh akhlak yang hasanah, akhlak yang baik, yang mulia. Minal iffah, di antaranya adalah sikap iffah, menanamkan kepada mereka sejak dini sikap iffah. Sikap iffah itu adalah sikap menjaga kehormatan dan harga diri, sikap untuk mengendalikan diri, dan ini dibangun dengan berbagai hal. Misalnya sikap iffah mulai dari cara berpakaian, ya. Anak putri sedini mungkin diajari cara menjaga kehormatan dan harga dirinya, yaitu dengan memakai pakaian yang syar'i, berhijab dengan hijab yang syar'i. Begitu pula anak-anak laki-laki juga demikian, diajarkan sedini mungkin bagaimana menutup aurat dengan benar. Begitu pula sikap ketika berbicara dan sebagainya. Menjaga harga diri dan kehormatan, tidak mudah meminta-minta kepada orang lain. Ya, menjaga harta orang lain, tidak mengambil harta orang lain tanpa izin dan keridoannya. Demikian bentuk sikap iffah, ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anak kita, putra maupun putri. Wasidq, dan juga sikap jujur, ditanamkan sedini mungkin. Ya. Nah, diajari anak-anak itu untuk berbuat jujur dan menjauhkan diri dari sikap al-ghish, curang, dan al-khiyanah, mengkhianati amanah. Misalnya ketika ujian para mudarrisun, ya, para pengajar hendaknya menanamkan anak-anak sikap jujur, ya. Tegur dengan keras barang siapa yang melanggar kejujuran, itu dengan contek, ya, dan sebagainya. Tanamkan sedini mungkin kepada mereka sikap jujur dan menjunjung tinggi as-sidq, kejujuran. Walbir, begitu pula akhlak yang berikutnya albir, yaitu kebaikan, ketaatan. Wahifdzil lisan, menjaga lisan dari berbagai macam ucapan yang menyelisih syariat, baik yang mengandung al-kufriyat, perkara-perkara kufur, al-bid'iyat, perkara-perkara bid'ah, ma'asi, kata-kata yang kotor dan sebagainya. Wahifdzil waqt, dan juga akhlak menjaga waktu, tidak menyia-nyiakannya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Ya, bukan berarti kita melupakan dunia anak. Dunia anak, dunia bermain. Ya, tapi kita ajari mereka bagaimana menjaga waktu dan memanfaatkan waktu dengan efektif. Wa ishghalin bin nafi'al mufid. Dan menyibukkan mereka dengan perkara yang bermanfaat dan berfaedah. Yujannibu biiznillahi alwuqu'a fil akhtai wal makarih. Mengajarkan akhlak-akhlak yang baik seperti ini akan menjauhkan mereka dengan izin Allah dari terjatuh pada kesalahan-kesalahan dan perkara-perkara yang tidak disukai. Wal aks bil aks wal iyadu billah. Sebaliknya, Jika akhlak-akhlak yang mulia ini tidak ditanamkan kepada mereka sedini mungkin, maka hasil yang didapatkan akan sebaliknya. Anak tidak dibiasakan untuk bersikap jujur sejak kecil, maka dia akan terbiasa bersikap curang, suka berbohong, dan sebagainya. Tidak dibiasakan sedini mungkin untuk menjaga iffahnya, harga diri dan kehormatannya, maka dia akan tumbuh dewasa dengan sikap tersebut. Ya, anak putri tidak dibiasakan memakai hijab sejak dini, maka dia akan tumbuh dengan qalilul haya, dengan sedikitnya rasa malu. Ya. Nah, dan sebagainya. Tidak diajarkan untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah, maka akan dia tumbuh dewasa dengan sikap suka menyia-nyiakan waktu pada perkara yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah syair, beliau nukilkan di sini, wa yansha'u nashi'ul fityani minna ala ma kana 'awadahu 'abuhu. Dan tumbuh berkembang nashi'u. Nashi' itu adalah al-ghulam jawaza hadda shighar wa shabba. Itu anak yang sudah keluar dari usia kanak-kanak mulai memasuki usia remaja. Itu nashi'ul fityan. Al-fityan jamak dari al-fata. Fata itu pemuda. Ya. Jamaknya al-fityan. Juga bisa dijamakkan dengan bentuk ya, fatayan atau fatawan atau fityah atau futu atau futi, ya. Jamaknya, bentuk jamaknya banyak. Al-muhim al-fityan adalah bentuk jamak dari al-fata, pemuda. Dan tumbuh berkembang remaja dari kalangan para pemuda di antara kita, ala ma kana awadahu abuhu, di atas apa yang dibiasakan bapaknya kepadanya. Yaitu kebiasaan yang diajarkan oleh bapaknya kepada anak, itu akan menjadikan anak tersebut tumbuh berkembang dewasa di atas kebiasaan tersebut. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Kebiasaan yang di dalam rumah itulah yang akan membentuk karakter anak, akan membentuk kepribadian anak dan bagaimana akhlak mereka. Ya, sehingga pendidikan utama itu bukan di sekolah. Pendidikan yang utama itu bukan di madaris. Pendidikan yang utama adalah di rumah-rumah. Ya. Di dalam rumah tangga, itulah pendidikan yang utama. Ya. Karena waktu terbesar anak adalah di dalam rumahnya bersama kedua orang tuanya. Fattarbiyatul hasanatul lati takunu ala makarimil akhlaq wattahdhiru min masawi'iha amrun 'adzim. Maka at-tarbiyah al-hasanah, pendidikan yang baik yang dibangun di atas kemuliaan akhlak dan memperingatkan dari kejelekan-kejelekan akhlak adalah perkara yang agung, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sepele. Khasatan wa anna al-inayata bihadzal amri qad ja'at biha an-nusus asy-syar'iyyah. Terlebih lagi bahwasanya perhatian terhadap perkara ini, yaitu mengajarkan pendidikan di atas kemuliaan akhlak dan memperingatkan dari akhlak-akhlak yang buruk, perintah ini atau perkara ini telah datang menjelaskan hal itu, nas-nas syar'iyah, disebutkan di dalam nas-nas syar'iyah, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Dalam Al-Quran contohnya yang tadi telah kita baca. Bagaimana wasaya, wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya. Adapun di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang dinukilkan di sini, qala alaihi salatu wassalam fil hadithil muttafaqi alaih. Di dalam hadis yang muttafaq alaih. Diriwayatkan al-imam al-Bukhari wa muslim rahimahumullah. Rasulullah bersabda, ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitrah. Ma min mauludin, tidak ada seorang anak illa wa yuladu ala al-fitrah, kecuali dilahirkan di atas fitrah. Ya, fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha. Fitrah yang pasti Allah ciptakan manusia di atas itu. Tidak ada manusia yang dilahirkan tanpa disertai dengan fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di dunia pasti dilahirkan di atas fitrahnya, yaitu Bukan berarti kemudian anak itu dilahirkan di dunia langsung mengetahui perkara-perkara agama. Tidak. Tapi fitrah itu adalah kecondongan di dalam diri manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk condong kepada agama Islam dan kepada akhlak-akhlak yang mulia. Ini pasti dimiliki oleh setiap yang dilahirkan di muka bumi ini. Fabawahu yuhawwidanihi. Akan tetapi kemudian kedua orang tuanya lah yang mengubah fitrah tersebut, merusak fitrah anak tersebut, dan menjadikannya Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadikannya seorang Majusi. Kama tuntiju albahimatu bahimatan jama'a. Rasulullah mempermisalkan bagaimana fitrah itu dalam diri manusia, dan kemudian bagaimana fitrah itu bisa berubah dari kesuciannya. Rasulullah mempermisalkan dengan hewan ternak. Dengan binatang ternak. Kama tuntijul bahimatu bahimatan jama'a. Sebagaimana binatang ternak itu akan melahirkan. Tuntiju itu maknanya talidu. Itu melahirkan. Sebagaimana binatang ternak akan melahirkan seekor binatang ternak yang jama'a. Ya. Atau melahirkan binatang ternak yang jama'ah. Jama'ah itu adalah tamatul khaliqah. Ya. Tamatul a'dha wa mustawiyatul khalq. Sebagaimana hewan ternak itu akan melahirkan hewan yang sempurna penciptaannya. Anggota badannya sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada aib. Terlahir sempurna. Ya. Hal tuhissuna fiha min jada'a. Aihal tubesiruna fiha min jada'a. Apakah kalian melihat pada hewan ternak tersebut jada'a? Jada'a itu adalah hewan ternak yang cacat dan aib. Ya, seperti maqtu'atul udhun wal anf aw ghairi dhalik. Hewan ternak yang terpotong hidungnya. Atau terpotong telinganya. Ya. Hal ini tidak terjadi ketika hewan ternak tersebut dilahirkan, ya. Yang melakukan itu semua adalah manusia. Hewan ternak dipotong hidungnya, dipotong, ya, telinganya, atau dilubangi telinganya dan sebagainya, itu semua adalah dilakukan oleh manusia kepada binatang ternak tersebut. Adapun ketika dilahirkan binatang ternak itu adalah sempurna penciptaannya. Ya. Maka demikian manusia dilahirkan di muka bumi ini dengan fitrah yang suci, yang bersih, yang lurus, tapi kemudian fitrah itu dirusak, ya, dan akhirnya menjadi menyimpang dari fitrah yang suci. Demikian permisalan yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. فَالْخُلُقُ الْحَسَنُ أَمَرَنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ. Maka akhlak yang baik, Allah memerintahkan kita dengannya. وَحَقٌ عَلَى الْآبَاءِ أَنْ يُعَلِّمُوهُ لِأَبْنَائِهِمْ. Maka wajib atas para orang tua untuk mengajarkan akhlak yang baik tersebut kepada anak-anaknya. وَأَيُّ رَبُّهُمْ عَلَى تِلْكَ الْآدَابِ الْعَظِيمَةِ. Dan wajib pula bagi orang tua untuk mendidik putra-putranya di atas adab-adab yang agung tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.